Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzabi Madaniyatun Salasun Wasabuna. Utawi iki kubab tentang surat Ahzab. Madaniyatun, ehya Madaniyatun di surat Ahzab itu diturunkan yang Medina. Salasun iku telu Wasabuna alam ditunggula para ayatan-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling nabi. Ittaqi wadiya sira wa ing Allah. Maknane dum tegese nglanggungno sira ala takwahu ing atase takwane Allah. Wala tutik lan aja nuruti sira al kafirina ing pira-pira wong kafir wal munafiqin lan pira-pira wong munafik. Maksude ra oleh dituruti fima ing dalam perkara yukhalifu kang nyulayani apa ma syariataka ing syariat sira. Inna wuha satamni Allah iku kana ono sopa Allah ta'ala iku aliman iku dat sing perso. Maknane perso bima klan perkoro yakunu kang bakal ono apa mah perso qabla kaunihi sedurunge dadine mah atau terwujude mah. Allah itu mengerti suatu sebelum wujud, tahu bahwa itu akan wujud. Maksudnya sedurunge wujud yang pun perso nak apa wujud. Hakiman tur dat sing bijak fima ing dalam perkoro yakluku kang gawe sopa Allah ta'ala iku ing mah. Wattabi' lan anuta sira Muhammad ma ing perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira mirabbika saing pangeran sira. Maknane ma yuha ilaika il-Qur'ana tegese Qur'an. Terus Al-Qur'ana nu badal saking ma terus maful bi il-Qur'ana tegese kowe anut ing Qur'an. Inna wa satamna apa bima klan perkara ya'maluna kang lakoni sapa wong akeh khabiron dat sing pirsa. Wa fikira atena ing sisi kira abil faqoniyati klan titik dhuwur bima ta'maluna khabiron. Terus kira ayah kita, kira ayah asim. Watawakkal ala Allah. Watawakkal lan pasrah siro ala Allah ing atas Allah. Fi Amerika ing dalam urusan siro. Wakafalan nyukupi sopo billahi Allah apani wakilan dat sing kena dipasrahi. Maknanya khafidun tisi dat sing jago laka maring siro. Lawa umatu umatawi umate kanjeng nabi kutabun ku anut tahu maring nabi fidalika ing dalam mengkono-mengkono perintah. Perintah kon anut pangeran, perintah ora oleh taat ning wong kafir, terus perintah kon tawakal. Wa ummatuhu ta ummati nabi ku tabaun anut lahu maring nabi fidalika ing dalam mengkono-kono kabeh, kabeh kena kitab wau kulihi sakabehane dalil. Maca ala orang gawe sapa Allahu Allah taala li rajulin maring wong lanang siji utawa maring wong sitok mingkol beni saking ati loro. Maksudnya ati loro pikiran loro utawa asal loro. Mun sampean anut kula mawon manane iki. Mingkol bene saking ati loro. Manane ati loro iku asal loro. Utawa materi sing master loro, materi sing pokok loro. Fi jawfi ing dalam jerone insan to jerone rajul. Ta jerone insan ya rajul. Rodan krana nolak alaman ing atase wong kala kang ngucap sapa manal kufari saking wong kafir. Oleh ngucap ngene innalahu. Saat temne iku tetep keduwe wong. Wong-wong rajul utawa wong sapa wae kalbeni ana ati loro. Yakilu kang iso mikir sapa rajul bikul lan kelapan saben-saben suci min huma sanggeng kalbeni. Sing sifate ati mau afdola ingkang luwih agung to luwih hebat min akli Muhammadin dibanding akali Muhammad. Pon niku siji hukum ya. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa Allah taala aswajakum ing pira-pira bojo sira kabeh Allah irupane aswa. Bihamzatin klan hamzah wa ya'in lan ya Allah i wa bila ya'in lan ono hamzah tanpa ya azwajakumullah i tuzohiruna tuzohiruna atau tazoharuna bila alifin klan ta alif tazoharuna qoblal ha sedurunge ha wa biha lan klan alif wa ta lan ta asaniati kang kaping pindho tazoharuna fil asli dal masali mudghamatan halit itu kapan fitu ing tanda nak kira iki tanda apa wa ma ja'ala azwajakumullah i tuzohiruna minhunna. Nak kira-kira itu berikutnya milah tazoharun tuzohirun tazoharun as kok mikir kono bareng Yesus serepot Kalau nu sajine seneng mikir WhatsApp kan, seneng ya seneng seneng nambah ilmu. Enak diulang no, tidak bingung. Bingung sih diulang maksudnya. Tapi kira WhatsApp itu penting loh. Artinya penting itu nopo gitu. Kadang kita itu tidak bisa mendapati makna kecuali dengan kira WhatsApp. Misalnya gini. Nak umume imam teng mriki, nak maca suci. Lasta alaihim bimusaitirin bisot atau sih. Sing umum. Sot kan. Nah itu secara teori itu salah. Salah itu ya salah teori ini, tapi riwayatnya bener. Gak nak bimusaitirin itu tulisannya sin. Dure sot. Apa tulisannya sot dure sin? Apa ngisore? Yang bener, sofa ora ahli, ahli masa abu lho. Kau tahu macam mana pas imam? Apal, kaya tak semak. Enggak, tulisannya enggak gue. So, terus sini yang duri sot yang ngisar. Tenang nih. Masa, apa kaya? Tidak. Rahum sama nanti sok mau tersebut. Masa lah, masa dure. Sini aku neng dure apa neng isore. Ya ngaji nanti subuh, kan? Sing kuat. Muka sesok beraya, sing kuat. Sing tak ulang nanti subuh. Kuat kok. Sekali turu ditakzir. Lo biasa ngaji 4 jam. Nak pasanan kalau ngaji bar isak nganti jam 11. Padahal jam 8 berarti songo 10. 11 rolas, sampe nganti jam rolas. Ya sekali-kali ya pasanan ngaji barisa sampe subuh ora usah sahur. Langsung mbus warga. Apa? Gak ono sine blas. Iya kira aku tak kok ana Arab itu. Ndak kula terangno mawon iki. Bi musaitirin bisot. Iki maknane kan nguasai. Iku neng kamus, sampean goleki ning kamus muncit cek kamus napa mawon. Madi saytara ning sot gak ono kan. Kabeh ku bisin. Dadi sing maknane nguasai ku sin. Saytara yusaytiru saytaratan wa musaytaron fahuwa musaytir bisin. Iku maknane nguasai. Tapi masalah Quran iku riwayat. Riwayat tu Hafsin sangka kira ai asim macane sot. Akhirnya kompromi. Kompromi itu ya ditulis. So, tapi dikai. Mestine teori ini itu sine itu ngisi sore. So. Mereka gak terbaca. Teori ini lho. Kaidah ini. Tapi aku raro. Yang penerapan ini. Penerapan itu karek kemenak. Misalnya itu kemenak. Wong kulon itu ora kecelok wong alimnya ora berhak usul. Wong ora pegawai negeri. Ya nyorokin. Tapi ya sekarang apa-apa. Barang ngono aja. Saya ingin nak inna woha apa fa singir mangdal lagi yuk ridoa kordon enggak singir wawahu yak bidu wayab subu ayo saya ingin tulisannya apa so sini dua orang bisa ini dua mereka diwaca apa si ya mas lah iya bocah tekan dani itu wajah bocah itu lali mas sempurane mas ya, jadi gunane kira asapah iku nak kenek nggo ngelacak soro. Saiki kuwe golek ning munjid. Kira-kira ketemu gak materi basa toyab sutu bisa. Kira-kira ketemu to nganti mati ku. Ku sing maknane beber rezeki iku sin basa to. Lah lucune Imam Asimu sing yap sutu ya mok sitok-tok, liyane diwaca bisin walau basa to wa rizqa. Wa zadahu fil khalqi. Ah, itu saya kira tu ada pesto macam mana? Apal ya saya senam. Nah, tak warai yo, tak warai jadi wong alim. Mau kau mau nak reso ngalim yo niru gaya ni wong. Nanti nak reso soleh niru. Malahnya agak wong wiridan geda-geda yo niru wong soleh. Jadi ceritanya wong wong soleh be mati. Ini cerita nyata kan. Dikon maca la ilaha illallah gak gendem malah geda-geda. Konak, wah anak putune susah nangis. Piye bapakku wong alim wong saleh kok maca la ilaha illallah. Gedhe-gedhe. Terus ketika Rasidho mati, lha wong alim iki ora sedo mati. cerita aku mau cung ketemu iblis nawani aku pas ngelak banget nawani minum jadi aku gedek-gedeki iblis ora gedek-gedeki la ilaha illallah la ilaha illallah itu menafikan Tuhan selain Allah lah menafikannya itu disimbolno gedek-gedek itu maknanya ora gelem menolak Tuhan selain terus pas ilallah itu sakjane nak cara sebagian kefia itu la ilaha illallah pas tek itu neng kiri janggute pas kenceng tapi nak dikei kefiah ngono ndak dari ulama koyo aku nentang kefiah tapi yo ben sing ngono kefiah ben mulane dunyo iku ben macam-macam nak mbok gawe aturan mari wong rupek tapi nak ora diterangno filosofine gedhe-gedhek ra roh karepe jadi iku resikune dadi ulama tak warai iki dadi ulama tak warai tak baleni nak mbok kei aturan kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu kalau gak sesuai koyo gak sah kowe wani ra ngesano la ilaha illallah kafir. Tapi nak ora mbok terang nang kok wong ora roh filosofine. La ilaha illallah. Lah iku pas gedhek iku pas kencenge jantung. Dianggep finale iku ikrar Allah sing bener. Tapi ojo mbok wajib. Contone meneh koyo ngene, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem termasuk musabbiha. Napa? Petunjuk, napa penunjuk? Bahasa Arabe pokoke musabbiha no? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khomsina ka'akidi salah satin wa khomsina kaya wong gawe angka pinten 53 piye ulama oleh muni yang ini kan 50 iki dianggap 50 terus iki 3 berarti 53 terus pas muni illallah iku yukhariku anjir hadise iku yukhariku diubahno paham rungokno. Lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i ora kitab macam-macam mboten, kitab cek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yukhariku hae cara Imam Syafi'i e yarfa'u ha sangka tengok-tengok. Diobano, mana diobano ngatek illallah terus. Ya wis ngono tok cara Imam Syafi'i. Lah ana riwayat sing maknane yukhariku ya diobano. Lho iku cek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dobo-dobo ana sing ngubah-ngubah lu diingkari. Woi kok aliran apa aliran? Dianggep aliran. Ana mubalek wong NU gue wetinge mosok kok ditakoki omahe Zaidin. Kok iso terus ngono iku kiai ra pati iso ngaji ku. Dadi pedhatone enak tapi ra iso ngaji. Nak neng kitab-kitab fikih Syafi'i, pancen ulama Syafi'i dhewe kilap, maknane yukhariku ha iku diangkat illallah. Iki jenenge ubah. Apa? Diubung-ubung nang ngene. Lah bareng wis kadung. Nek ulama yo kadang kena kadung bareng. Bareng wis kadung diubung-ubungno dicarilah filosofinya. Ya iku setan iku pengen godho tauhidem. Diubah-ubahno ben ceplos. Jare sing ora ngubah-ngubah tok, dikono-ono tok ora iso ceblok. Jare sing ngubah-ngubah, lha diubah-ubahno ora ceblok apa meneh tengok-tengok. Ya kan gak ada. Tapi filosofi wis kadung ono terus wong berusaha mencari pembenaran. Mulane dadi ulama iku ya repot, nak cerdas iku ora ubudiyah. Ubudiyah iku pokoke nurut pangeran. Nak ubudi nak ubudiyah terus sawangane kok ora iso. Mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak kulo. Jadi cangkeme yo sira karu-karuan sak muni-munine ngono sementing ku Islam ku terjaga. Sing salah ben aku. Ana akeh-akeh ulama mbuh swarga, mergo dekne ra peduli mek salah dhewe ben salah ra lah ben. Lek ono ulama ape mati ngene, jenengan ape mati piye ben salah ra wis walakin la ilaha illallah. Lucune kalimat terakhir walakin la ilaha illallah. Ben aku salah ra wis sementing la ilaha illallah. Maksudnya itu aku salah lah, tak biye, no. Paling sepura pengira nak bareng. Nah, mungkin kalau balik ini malah tak orang lagi. Sama saya kita bedai. Uang nganti disyariat no iddah, uang wedok berrabi, dikeloni bojone, diduhul. Gak mungkin dalam bahasa fakih gak boleh kinaya. Uang wedok rabi, diduhul mbek sing lanang. Terus dipegat. Iddahe berapa? Idahnya kalau dia tidak hamil, maka idahnya 3 kali masa suci. Logikanya gampang, karena kalau orang itu haid, berarti ada positif tidak hamil. Haid satu saja memastikan tidak hamil, apalagi haid 2 kali. Bukan 2 kali, karena salah tiga kali masa suci, soalnya mukhaid dua kali. Paham ya? Karena Imam Syafi'i maknani salah satu kuru itu tiga kali masa suci. Nah, saya ini misalnya ono wong hubungan intim. Misalnya wong nakal hubungan intim perawan mbek Joko, iku wedi kan nak sing wedok ra haid. Mergo wedi nak apa? Wah kok ra haid kok nang dadi ya. Berarti haid kan bukti apa? Enggak hamil. Oke, berarti iddah itu disyariatkan untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Sehingga nanti kalau dinikah orang lain, nak duwe anak, jelas anake sapa. Mergo bojo pertama megat terus beberapa kali haid, berarti ada kepastian ndak ada sisa mani suami pertama yang jadi anak. Dah. Jelas nggih? Berarti disyariatna iddah mergo bersihno rahim. Saiki ana cangkem elek takok ngene. Tak warai nggih Mustofa. Mungkin ya. Nah Mustofa kan pinter beli ngene dene. Saiki misale ana wong rabi, rabi saiki jam piro iki? Setengah sepuluh ya. Gak misalnya nyata setengah sepuluh disukseni ini wong akeh bar setengah sepuluh rabi terus sing lanang wengke mau teruskan kuliah di Jerman wengke lah gua ya langsung malam ini juga disaksikan berangkat terbang ke Jerman. Setelah dua bulan tiga bulan cerai. Ini dalam hukum Islam tidak ada iddah bagi perempuan yang saat nikah tidak dikumpuli. Karena gunanya apa iddah wong jelas enggak ada mani wong rum tahu dikumpul. Oke. Masuk akal kan? Saya iki nak diwalik ngene tak warai ya. Ben kowe dadi Islam tenanan, pokoke percaya mek pengen ora usah mikir. Saiki iku kawin jam setengah 10 iki kawin. Ya napa? Kawin. Terus dikumpuli. Engko bengi jam 1 dikumpuli. Hari itu terbang ning Jerman pun ning ndi. Terus dinyatakan oleh medis, cawe do iki mandul, gak mungkin punya anak. Atau rahimnya dipotong, gak mungkin punya anak. Ketika diceraikan, tetap idah ndak. Lo ngawur, kafir, setengah kafir. Terus dijima loh. Terus dijima, tapi oleh medis difonis gak akan punya anak. Karena rahimnya dipotong atau mandul. Tetap idah. Gak? Karena ono jima, pokoknya asal ono jima ya ono idah. Nah. Meskipun medis menyatakan enggak ada sperma yang akan jadi anak. Karena agama ini ubudiyah. Ubudiyah pokoknya pangeran ngendikan ya pokoknya sami'na. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya aja koyo kowe, kowe iku aja nebak pikirannya pangeran. Pangeran itu butuhe nurut, ora kok bener. Makanya itu masyhur dalam gejolakan Imam Malik sama Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah itu masyhur. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gojlokan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Ikla hadhihi shakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Jae watu gedheku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing sitok ana budak mbok omongi pembantu lah cara saiki disini. Ikla hadhihi shakhrah. Jae watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokake digrokak, ora ana papane lah digrokak, cek ana emas cek ora ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng ndi? Loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jadi Imam Syafi'i ya seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah maji. Tapi nek sing roh alasane kok nek misale ikla hadhi shakhra. Fa inna tahta hadaban. Cung buka iku mergo ngisore ana emas. Dibuka. Logis perintah majikan wong ana emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau enggak urgen jangan dong. Mangkelo gak kawula sing ngene. Gak jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nak ana santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Wis dhuure fikih, Pak. Makome wis kok roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Sami'na. Mane kula mau ngilangi bodhomu karena makammu sak dhuwurku. Dadi kowe wis ngliwati aku. Mau pokoke nurut ora perlu roh. Tapi umpama Islam digowo wong bodho yo rusak. Mergo ning dinggon bodho yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhirnya ulama itu kadang kita pinter, kadang kita bodoh, gak jelas aja. Ya mereka mau. Ya tak contoh namanya. Ini rumah ada tenang. Ini ada Kiai Fuad, ada Mas Abu. Saya ini kena sholat. Sujud nih pangeran. Tak beda. Sujud itu cara madhab Syafi'i paling resmi. Kudu pirang anggota. Tujuh. Itu al-jabha, wal-yaden, war-rubbaten, wal-kodame. Yang mana batuk, tangan loro, dengkol loro, jamaah anu. Berarti di tujuh anggota kan? Nggih, sepakat nggih. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Jari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama ana kapuk iku nganti kempes. Orang nganti ngecap mboten-mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoke umpama ana kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Nah. Tapi cara madhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing gerbadu enemplek, senajan to tangane ngrongkong utawa apa rubaten umpama Jawa malah bingung. Apa dengkule ngongkrong iku sah, sementing bathuke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesahno murtad. Saiki misale ngene. Ana Zaid sujud ning berhala. Untuk sah dadi murtad iku syaratte 7 anggota puasa. Lho, kowe tak warai logika kok bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtate, mergo sujute iku mok. Wani iki mending ora. Ayo wani to. Sah gak murtate? Sah. Tapi padha ono sing bantange. Lho, taat mek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misale aku sedekah ning ruhin, syaraté ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah, iki aku sedekah ning lonte. Syaratnya ikhlas apa langsung ditompo, mbek pangeran, maksudnya dicatet maksiat. Mulane ono ulama itu ngomong ini, yo ora nakal tapi bener ya Allah jenengan pun sae. Nak apik dilipat gandakno 10. Nak elek mek ditulis sitok. Tapi masalahe sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya maksiat itu ora ikhlas lah ditulis. Paham tak Mas? Bocah mesti warai kok ora gelem. Paham to ora? Yo taat. Kue sholat, sodako, nak ditompo kan tiba 10. Tapi syaratnya kan akeh, sing dipustakono halal, ikhlas. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok neng UGD, emergency, aku sodako neng rugen kan gak dilem pangeran. Bu, jadi mencak keriting lali anak. Kan malah aku disalahno pangeran. Akeh kan syarat. Tapi nak salah kok syaratnya gak. Langsung tompo lah iya melane salam potensine luwih akeh timbang apikmu mergo mesti di ACC salah iku gak salah ora ono syarat ikhlas aku nyolong gak sah kok ora ikhlas tulis ge sedako ning lonte oh aku mau ora ikhlas kok wong niatku untuk timbal balik kok loh ya ora iso tetep tapi nek sedako ning ruhin terus memperbudak ruhin gak sah berarti kowe niat memperbuda transaksi ono. Oh, lah nek ngono potensi salah ambek apik mah gendi. Ya mulane kon tetep istighfar aja kok pepeh. Apik tulis 10, dikeli 700. Wah, akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. Sitok dadi, ora problem iku. Lu paham to ora? Mulane hati-hati ya, Mbak. Sitok kasil iki apa? Mungkin ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram, langsung sah mak. Sia. Tidak kamen sedekah terus. Tapi dengan harapan cah iku mbok wah ya ora mesti ditompo. Dadi intine ngene lho, ngamal apik bener ganjarane 10, tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek. Kok do pinter. Gak maksudnya aku ngelingno, padha. Iso wae nak kanggo taat, sujud iku kudu bener tujuh anggota, tapi go murtad. Bathuk tok wis. Sah. Murtad telah sah. Saiki nek tak contohno ben sampean ngalim fikih, senaga ya mbok alim, pokoke tak didik mbok alim. Nikah itu kan mengikat. Akdune maknane tali, mengikat. Syarat sae iki. Waline cah wedok, dua saksi ijab kabul. Mergo naleni naleni lu ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to. Sah, gak ono saksine. Artine ngene lho, ibadah dadekno mek ngudari. Gampang. Kowe salat takbir kudu aurate ketutup sesuci. Napa ngesahno muni? Janjuk rohin batal wis. Mergo ngomong ngomong rong huruf iku wis ado-ado lalah apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor to ngidul wis. Batal. Lha akhir ulama berdebat. Makanya terus jangel ngaji. Amelane saiki wis ora usah cerdas-cerdasan. Poh enak pangeran gawuh sami'na. Mergo pangeran senengane jajal. Sawarayu soal musul fikih. Lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok. Sampeyan delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Mukhal kita lakukan. Jawabane para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene. Hak bahak. Jake bulan iku ceblokno. Jake kemenek langit utawa menek srengenge. Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kayak nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Wong karuan ra iso. Dikokno. Iku ngenyek. Kuwi. Ya sok ha, jae muga srengenge, utawa muga bulan. Siap Gusti. Barek ra iso-iso buka. Barek ra iso-iso muga. Lho ora iso kula pergo jenengan, penting kula muni siap. Lha iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku tenggene akhir surat Baqarah niku Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjethok iku wis ana hisab zaman iku. Akhirnya sahabat ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrejete ati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin. Kita enggak mungkin jogo gumrejete ati. Misalnya rong ayu liwat, masya Allah, dan ini ada jadi bojoku. Wes pokoknya terus roh bojomu liwat, masya Allah, amit-amit. Pokoknya kabeh gumrejete ati. Apa kenapa? Bisa. Iku sahabat mesinnya kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kulu sami'na wa'atona. Wis kowe ora mampu lah, ora masuk akal lah pokoke muni sami'na wa'atona. Kowe aja koyo Bani Israel nggur dikongkon ku pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa, ngapain harus ini? Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah. Ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, itu Allah wis batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana karobana wa ilaikal masih. Terus langsung dibatalo pangeran la yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon, hak kowe saiki munggah langit. Kulo anggere muni siap, berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan munggahno aku ning pangeran butuhe aku muni siap. Berhubung aku ra nabi, wis rasido rasido. Penting aku wis muni siap. Tapi nek kowe muni ngene, apa mungkin Gusti pikir riyen to ngenyek pangeran. Nah, itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, bukan sampean roh ben ra usul fikih, ben ra bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati napa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Eh malaikat sekseni, malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Hei malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Gusti, masa manusa sing duwe reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengane ngrusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah. Mbok yo kita, kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyek mbek pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikah, bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu ndak seudon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin disenengi Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikah, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu, dari Imam Qurtubi. Sampai delok tentang tafsir, kula setuju, mosok malaikat papan atas kok mensomasi so. Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini, Gusti, apa jiran gak mikir, manusia yang kelakuan yang ngono, buat dadek no, khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbehkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbehkan engkau ya Allah. Makna mentasbehkan adalah saya meyakini engkau enggak pernah salah. Tapi mentasbehkan engkau enggak pernah salah kok muni. Yang benar saja, masa manusia jadi paham gimana sih? Faham ya? Mulanya Allah tersinggung. Ini alam wahus, kue ku roh apa? Masyur ini gue riwayat-riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rada Israiliyat. Ono malaikat dijajal, kira Harut Marut, wakilah siapa Zahroh atau siapa yang sekarang jadi lintang Zahroh. Wes bareng malaikat kalah, debat. Saya ingin ini wae, menungso aku salah-salah aku tak gawe, banyak tak gawe duwe nafsu. Aku itu taat karuan radinas. Gue Gusti kula tetap taat. Wae singkat cerita, mbek pangeran cara saiki disuntik sawat didono ning bumi. Rawa ngados iku langsung zina. Itu ora SMS-an sik gak ngrayu sik langsung. Dari pangeran ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang wis ora iso mergo bar maksiat terus disulap pangeran dadi Zahra. Dadi lintang, lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Menuso tak konape tak ke syahwat. Jadi menuso jadi unik, figur yang didesain petualangan, dikonape tapi tidak i syahwat, dikonra korupsi tapi tidak i moto ijo narok duwe, dikonra zino tapi narok wedo tidak i syahwat. Woi seru lah, woi menuso itu seru, nawa seru. Nah, tapi apapun itu benar Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong menusa do sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok ono tok mikire. Ora kok mikir ngene, wong pangeran niku aklam, pangeran niku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luweh pir. Mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu a'lam. Iku wis pinter-pintere pinter. Mulane kena mulang kitab gerga iso wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luweh apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufasir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaika, bukan ru'asaul malaika, tapi awamul malaika. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balawah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini, contoh gampang, kira saya tersinggung, Gus. Biasa wae. Ono jamaah jalalan iki teko misalnya ning ndi? Kan istilahnya, mau jamaah jalalan teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bakra mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Ya iya misalnya kowe di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi menteri, ulama, gak mungkin tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak, presiden yang datang itu disebut. Nah misalnya gitu, sing ngaji tafsir jalalan nih, tekan yang acara. Tentunya jorokin mati, jorokin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir jalalan. Mungkin gak saya masuk dalam bahasa itu. Enggak, ini bukan urusan sombong. Gak mungkin, mesti mereka membahasakan ruhin Gus Bak ya rawuh. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, maka ana adwal di Jibril. Quran piye nazala bihir ruhul amin disebut. Dadi Jibril gak mlebu ning malaikat iku maksud e apa? Malaikat sing protes mau sing awam ngono. Masuk akal gak? Entah pinter, pinter tenan dong di batin. Jangan ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Gak mungkin malaikat spesial ini di gelom. Maksudnya dadek no sitok apa? Rombongan itu gak mungkin. Contoh mana misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Mboten. Manusa ya sing awak. Karena Kanjeng Nabi misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Kowe mlebu. Dadi sakjane Nabi Muhammad Umar ya lafi khusr. Neraka pucak. Ora mungkin wong khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Batin Wong kok pinter ini ngene. Semenjak itu aku terus seneng nang Jibril. Aku dhisik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak terima, mosok malaikat terpelajar kok. Protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rada piye karena mereka gak setuju kita jadi khalifah sing sing qalu atajalu fiha mayusid. Mulane ngaji Kang, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah, tapi tetap saja ada awamul malaikah sing muni ataj alufiha mayusidu fiha wasidu. Tapi apapun itu yang penting kula jenengan anut kula nggih. Pokoke nek Allah ngendikan iku ora usah mbok pikir. Samina wa atona. Kayak tadi kowe bayangno ke dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok kok ngangkat, "Jele lemari ku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi, enggak penting, bu, jangan nyuruh, mangkel enggak. Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le, lemari ini buka, mergo aku ape njupuk duwe. Le, sumure resiki, mergo aku ape adus. Jedinge resiki, mergo aku ape takwa tiga gitu majikan." Dia apa buruk ngono? Mangkel enggak? Tamlane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodho-bodho ini. Ya mlane Kanjeng Nabi kadang ngentikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Maksudnya ya ngene iku. Paham ra paham ni samina. Alhamdulillah kita ora usah kepengin wis bodho. Itu nikmat yang luar. Lha niku mboten gujan tenan, yakin tenan. Tapi ora usah nyesal biasa mawon. Artinya ngene lho, nek kowe alim muga-muga ilmune barokah, nek bodho mergo jenis bodho sing aksaru ahlil jannah. Jadi pas alim yo bener, pas bodho. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah. Dan kemudian suaminya itu di Malaysia. Di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKE di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil. Enggak mungkin yang menghamili suaminya karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawab yang ini. Lah aku kiai tetap tangkep anak ibu Joni. Tapi ora tau kumpul, Gus, aku ora tau roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya, gak mungkin nak anake bojone. Tak takoki iki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan opo ngajak hukum? Nang ajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara aku mau alwalad lil firas pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional, Bos. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone wis lara setruk. Nang omah tapi setruk. Utawa apa sing ora iso hamil? Ora iso teh. Bisa awas sing ora iso kumpul kaliane struk sapa nak gula aja iso. Gula, Bos. Mboten iki tetep ngaji lho, ini tak latih ngaji fikih no. Terus bojone hamil. Kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syariat kowe kon darani bojone. Wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nek ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter darani aku bodho mergo ora iso mikir. Yo, misalnya. Oke aku sepakat barang bodho. Tapi kita takoki. Lalu wong liya iku sapa? Yo demenane iku sing biasa nggoncekno. Nek wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wong wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kemutensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau, Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa? Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhire padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang tuduh orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan enggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Enggak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa enggak nyebut yang lain toh potensinya? Raroh Gus Nabi. Lah ya padha raroh ya anut aturane Allah, pokoke anggar anak itu anggap anak bojone. Cek mungkin ya ra mungkin wong iki sementing. Tugale kaya aku takoki presiden nang sapa ya sing legal pokoke. Yes pokoke ngono, agama iku gampang al walad lil firas jare nak dawuh Nabi, pokoke anak iku dinisbatno ne wong tuane utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin-mungkin, padha ra isane. Lah kowe mari bodho ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis. Logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, mentalnya nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja dia Zaid ini dia dengan Zaid dengan yang lain, dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Raroh Gus. Lah iya berarti kira Raroh ya bodoh, akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodohne anutane syariat, pokoknya ihtimale anak ning bapak resmi ono sampeyan resmi ono. Mulane iki nak dadi wong alim. Lah iki buta wong alim iki nak wong bodoh ra iso bela agama ngene iki ra iso. Mulane aku yo mau ndonga yo bodoh patirku terus kalah nek debat. Yo coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentale nakal lho kan. Panjang padha ora royo. Makanya zaman Nabi ku nak ana gosip zina, Nabi duka. Pokoke jong alwalad lil firas. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin jare Nabi, ora mungkin mugo raine ra padha apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur ya tak critani kan sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Ora anut ya padha awam ya maksud e. Anut asline ya wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku dibujuk ayu. Iku ya lucu critane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenis Syarik bin Sahmah. Ganteng Syarik, Hilal rapati ganteng ireng kuwi. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi kan wibawa. Wibawa sekali. Hilal kuwi ape takok ora wani. Ngongkon wong. Saling ngongkon Mustofa. Tapi Mustofa jeneng pantangan. Sing Mustofa mau nabi kan, nabi itu pilihan. Sopo Ruken, Ruken itu gak apa-apa. Mana nih amin, Ruken itu gak jelas. Takok ngene. Kaji nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rojulan. Kulo aja apal saiki hadis. Lau anna rojulan wajada ma'a imro'ati rojulan. Madza yaf'al? Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai pas mulai teng omah roh bojone dikloni wong lanang iki ning dhuwure. Terus madha ya fa'al harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al bayyinah wa illa khudda ala dhuhri. Kowe kudu disaksi papa. Nek ora kok sing tak jilid jare penting. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus apa Nabi? Kan golek saksi papat. Yo, kowe kudu disaksi papat. Tak ora ki tak duduki dhewe. Yo mon bar Nabi. Saiki pinter. Kula golek saksi papat, sedek. Sedek rapuh. Nabi mau guyu. Wis. Tapi Nabi wong jenenge Nabi. Nabi kan gak tau suudzon ya ora tau curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita. Cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Cerita ya cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh, cah dikongkon ora jelas jawab. Nek tak takok dhewe. Takok dhewe. Takok dhewe jare Nabi. Cung muka-muka sing dicoba iku ora kuwi. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele niku kula. Saiki cerita. Ndak ben sampean ngerti beragam maksudun be wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cah iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ora tau ngumpuli. Iku omongan suudzon. Kowe ora perlu melok suudzon. Karena mereka pun ndak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang di tuduh panjang, akhirnya toh orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu podo ora-orae cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Mulane buktekno nek podo bodhone lho maksudku iku ben satu-satu. Sementing agama iku ora kalah napa? Ora kalah. Bon ya. Nabi tetap ngendikan seperti itu. Al walad lil firas walil akhir al hajar. Pokoke anak nisbatno ning bapake, engko sing zina ya dirajam. Walil akhir al hajar. Singkat cerita, tetap tuduhan tapi jari hilang. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dewi. Tapi aku ya ora mungkin nentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andekan dalam kasus Hilal, Nabi langsung percaya sama Hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali, bahayanya gini. Aku gething bojoku mangkel mbo perkara orang layani kopi, orang layani turu, mangkel kondo Nabi, bojoku lo zina Nabi. Bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andekan Nabi membenarkan Hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan dan istrinya di kacau enggak tatanan Islam itu? Enggak kacau enggak? Oh, kacau sekali. Iya nak tepaan Hilal wonge bener. Tapi kalau orang-orang lain gedeng bojone terus moduse mentersangkakan cara saiki mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus ora pokoknya hukum tetap ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter, tapi wong bodho penting ya. Pokoke padha pentinge lah, pinter bodho ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodho terusno wae sing penting niate sami'na wa atho'na. Sing kadung pinter mikir hujahe pangeran. Dadi kok padha-padha ning swarga. Aku ning jero kene ning teras pokoke ketemu. Kok ketemu. Gampang. Kok iso diatur. Penting iman be Allah. Nah, saiki rungokno iki. Singkat cerita terus Nabi di solusi ini. Hilal ya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu piye Hilal? Nah, Hilal itu ya salah. Salahnya ini kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina? Itu enggak fair juga. Nabi enggak bisa dong sebagai hakim harus nunggu saksi empat. Tapi Hilal kan sajane di solusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang karek megak. Kalau apa melok-melok Nabi memastikan nak bojone napa? Zino. Artinya Hilal kan menarik-narik Nabi. Toh dia punya solusi internal yaitu dengan menceraikan. Wes, Hilal sadar ketika didawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuhe ya halus. Iki kan kula nyeritakno ben gampang wae. Akhirnya Hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku diarani anakku wong kula ora rumangsa ngeloni bojoku sekian bulan. Cerita ini Nabi ku ya unik. Nabi ku bar Hilal mire ngendikan ngene kok sahabat-sahabat. Nabi ku ya unik. Ya rileks. Cung. Jae delok. Nak bentuk bokong pertama disebut tuh bokong. Ingka nawasi al yatin al yatin bokong. Nak anake iku bokonge gedhe. Ahmasa sapoen sing wenti sing ngene. Pokoke nyebut menyebut sekian kriteria, ada tiga kriteria. Berarti ya bener anake sing demeni. Tapi nak anake ngene-ngene berarti anake Hilal. Singkat cerita, anake lahir iku persis raine demenane ora kaya raine. Tapi ukurane mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong mbek bentuk sakon-sakon yo gitu. Wentes yo. Sak ngisore rubah, sak ngisore apa? Rubah dengkul yo. Betis. Nah, cara Jawa wentes. Ben wal pokoke wasi al yaten ahmasa sakon adlajal ainen ada ketiga. Mbak meripat, mbak pernah disebut itu pokoknya bokong, betis, meripat. Singkat cerita anak lahir itu persis koyok demenane ya sekolah angel teman-teman. Kok enak bahasa awam ngurah Nabi wae ura-uran rapopo wajib bener kan Nabi. Cuma kalau ini cerita bil mana kesimpulan. Terus Nabi dia solusi, ya sing ngene ae cung. Entah ini keputusannya pangeran entah ini. Dinta ini terus turunlah surat An-Nur, sing wonten ayat li'an napa? surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakullahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus Hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum walam yakullahum syuhada'u illa anfusuhum. Fasyahadatu ahadim arba'u syahadatim illa. Innahu laminas sodikin satrusin. Akhirnya jawab nabinya, yo ngene lal hilal saiki pangeran wis gawe keputusan. Nak kowe megat yo megat, ora iku ora penting, saiki ngene ae. Nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kowe, bojo mencelok ning masjid. Karena dulu enggak ada kantor pengadilan. Dhisik kabeh ning masjid. Wong ditakzir yo ning masjid, wong dikisos yo ning masjid. Pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid koyo Abu Hurairah barang ngono, pokoke masjid itu multi riyen napa? Mulane diarani masjid jamek, multifungsi di sik manane jamek iku nggo ngumpul wae. Dadi nggo opo ae yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat ning masjid, nak metu tamu yo ning masjid karena tamu enggak boleh rawuh ning dalem Nabi kecuali ditimbali kalau nupuke yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe do itu tadi itu sebetulnya insaf kan sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahe ping 5, papat bersaksi nek ini bener. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi ing kana minal dzalibin. Pokoke si cara saiki siap sabar gedhe atau siap di tabrak truk, mbok ora disabrak sedan ngomong istilahnya tabrak truk, jero le loro jarene. Nah. Rungokno iki. Mun la sing wedok iku ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal pede begitu sing wedok mek insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ngene, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan wayat dra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata ana ghadabu alaihi kan satrusin. Nah terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi sing wedok yang ngadeg wawahi sampai 4 kali ya wawahi wawahi wawahi wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingka namina sodikin jika dia benar ini kan babak, podo-podo wani nantang adab, dua orang ini sama-sama berani nantang, ya sudah lalu sudah gitu, hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah ya wis, furriqa bainahuma kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya gak boleh kawin lagi, dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah lian. Paham ya? Selama itu sama-sama enggak berani kita nganggo hukum sing aman indawa ra usah suudzon alwalad lil firas pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Dalah opo to neliti wong kok nganggur temen. Wong secara medis enggak mungkin sing lanang wis setruk sekian tahun wis macam-macam gak mungkin iso munggah kok ngono parang lopo ngomong ngono lopo mikir ngono barang sudon kok hobi wis muni ra roh ya aman kok sampean ketemu pengiran mesti ditakoki jek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora ya ora ngarah lo takokan ngono ora dadi takokane pengiran opo pikir ane kula suwun nggih syariat tuh kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Lha iku disebut lasta alaihim bi musaidah. Banyak sesuatu yang bahkan Nabi pun gak diberi otoritas. Lah emang balik wae. Dadi dalam banyak hal Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal gak dikasih otoritas. Yo mok dikeki hukum pokok sing dadekno tatanan umat ini baik. Ya iku mau, misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kuaco enggak? makanya pentingnya ada saksi empat. Atau cukup malah mikir, tapi nak boleh saksi papat sedeng barbar lah sing penting. Iso sing penting ku papat. Yo ono sing cangkem elek takon niku nggih nate basa. Nak di video Gus, ono saksi rekaman. Cek seneng nggih kowe roh gambar ngono aku piye. Dadi gak ngono ora ngajen. Cek seneng nggih kowe roh gambar ngono. Wong delok gambare kuwi wis dosa, lha nek kowe nyekseni liwat gambar kuwi wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wes paham ngono. Lah iya ana wong nyuting ngono sita. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, peng apa sing sing meretas yo sing ngekekno. Sing ngeser yo fasik. Sing nopo? Pamen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Eh kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayo, ayo. Pupune putih atau orang putih? Fasek kowe kok. Delok ngono kok nganti. Jlimet. Lereni masjid kandhane oleh khutbah wong iku wis delok. Dadi misale teknologi lah itu ada masalah. Wong sering nggo gambar ngono iku fasek to. Wong fasek ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu nopo? Ya ilmu perfotoan iku wae juga fase. Lah wong kok pegawe ning ngincem wong ngono iku fase to. Saen nganggur. Statuse loro nganggur. Fase. Mesti bojone elek. Bojone ayu sibuk kelon dhewe lha opo ngincem wong. Dadi kemungkinane iku. Oke. Mago yo mangkel hukum-hukum sing ora jelas terus gak dilawan terus. Ya paham ya terus. Ben sampean tau ngaji fikih ya. Dadi ben tau ngaji fikih. Dadi fikih itu babu ya. Al walad lil firas walil akhir al hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah napa? Lia. Itu surat anu sing disebut ning surat An-Nur, surat napa? Wong terus nama cung. Bikaulil wahidi kelawan pengucape wong siji masalan kelawan umpamane li zaujati maring bojone wahid. Anti ali ya kadhuri anti utai siro ali yang mata saya insun iku kadori umi koyok gegeri ibu insun umah hati tapi kalau ngaos namun ini kaya mungkin dahulu kalau langsung langsung wonten acara keluarga dan mungkin dahulu di sama kalian apa jam 3 kalau mulai langsung langsung umah hatikum eng dadi ibu-ibu siro kabe kal umah hati dikisi koyok ibu fitahrimia yang dalam harame zaujah bidalika kelawan mengkono-mengkono dihar merkoli ati dalika krono ka itunge mengkon-mengkono zihar fil jahiliyah di dalam zaman jahiliyah dihitung tolak konteng tolak wa inna mata jibu yang mesti ini wajib bi kelawan ikilah zihar apa al kafarah atau kafaroh bisartihin apa bisartin? Ada hak ini? Bisartihin kelan syaratnya wujubil kafaroh kama kedin berkoro zikro kamu mesti disebut apa ma fi suratil mujadalati atau mujadilati nak umumnya kayak mereka macam mujadal apa mujadil umumnya ndak boten surat mujadalah atau mujadilah. Mujadalah nggih. Fi suratil mujadalah ing dalam surat mujadalah. Nggih sakjane niku normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya wis melok-melok sing umum ae. Ben melok ahtaru ahlil jannah. Al-Burui. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti. Riyen zaman jahiliyah, iku nak ana wong kok muni bojoku dik kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu, ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena mirip no bojomu ning ibumu berarti bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung mbok serupakno mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Semono. Lah Haulah, Haulah binti Salabah wonge ayu. Ora usah tak critakno sejorok-jorok wis. Wonge ayu. Mestine wong ayu kuwi wis bokonge menarik opo piye pokoke malah hasil iku pas salat sujud iku mergo barhat opo piye sing larang teko iku tertarik. Tertarik gak iso ngempet njaluk. Wis sing cerita. Ya sarus bayangno. Nek wong Jawa kan gak pati hibur pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging dadi kok coba bayangno. Dadi aja ngempet sedhi lah wong Jawa iku ya wis melarat pakanane mendoan. Pikirannya utang, wah serang arah hobi kono ni terus minat itu berkurang, wah paham ke? Kau bayang nawang Jawa ki, bayang nawang suga pakanan itu lagi, orang no BPKB temangsang, terus pikirannya, jadi kau cuci pikiran, lo gila, kita warai ilmu ni ke ilmu tenan, saya ini kan peneliti kitab. Nanti melihat, kalau kan gadah TV parabola. Angger dalu tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kalau kan iso bahasa Arab. Sampean iso menuntut marah ketoro. Ini kisah nyata ini. Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Dorroh, maru bahasa Arab dorroh. Lima ada latuhiri nabi dorroh taginya. Jadi saya yang kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama apa poligami kamu bucu kedua betul madu cara jauh maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Lho kok aneh penanyaannya tuh wong Indonesia wong wong ini gila menduan menduan di sini. Menduan tempe terus sampai apa urapan ini apa cara ini lalapan bawa budangan bawa gak sengiwai ote-ote. Ora lho wong iso-iso lho wong Jogja mane kok gudangan kok. Lawe yo. Gak iwake lho. Mendoan ya bawaan ya ngono kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya tuh ndak kuat ngayani suaminya. Karena pakanane daging wong mah apa. Supaya dia ndak korban sendiri nyuruh suaminya tuh neka lagi. Jadi dia ndak jadi korban. Hipernya. Ketika kedua cocokan mbek sing pertama. Ya ngono sekon rabindus. Akhire makanya mereka itu seneng. Kang Jawa kan ora. Bojo sitok wis seminggu pisah. Wong mendowan mbek utang. Kowe iku wis meruntuhkan. Wis ora usah takok jero-jero. Sing penting kamu mau mendengar beda. Mulai kau takut, mau ngarep bujo dak kau tenangin. Lu sing ngongkon sing wedok mergo mau dadi korban sendirian. Mulane ngaji ben aku ndelok ning TV para bola gu. Ya sing lanang melok wawancara guyar. Dadi beto. Mulane mau sholat, sholat tuh ngenteni pirang menit. Ora sabar. Pas sujud tuh mung ning gone ning riwayate iku fasa jadat fa'a jabat ajizatuha mesti roh bokong itu tertarik langsung ngajak sing wedok ora gelem lemas pas lagi bar salat ngene iki dijara gelem tersinggung cara ngarep dhisik nak tersinggung anti alia kagus nak ngono statusem kaya ibuku iku marah yang tertinggi dijara gelem iku ngene iku lah singkat cerita bareng wis kadung muni ngono wis bar salat wis wayahe tampil dijak agak gelem, padha ora gelem. Mergo nganggep ngono iku. Tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah, susah. Wadal sekadung tuwa. Maksudnya wis dianak akeh. Sing wedok iki rada jorok. Jorok ku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Rapa yang saya kira iso-iso disak-isak. No. Nabi boten nak derengan wahyu gitu, mental. Ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Menurut jenengan sebuti, lam yun zalfiya se'on aku rontok wahyu. Entah ini ya. Tapi kalau pun kepengen kumpul malih, ora iso, harus kadung dihar, ora iso kumpul se. Akhirnya kaulah bojone juga terima. Mulanya bolak-balik wedok ucos tenang. Wong lanang matur nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qawlal lati tujadiluka fi zaujiha wa tastaqi ila. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing bantah kowe Muhammad. Jadi nabi rung tau dibantah wong lanang, bantah wong wedok tau dilabrak. Wah, kaya marani ya Rasulullah. Jare jenengan darani di hari ku tolak. Ya banjur hukum dasare ngono iku ning gone hukum hukum sebelum Islam. Ya Rasulullah, kula niki wong wedok. Nasartu lahubat niki. Nasartu kula gelar weteng kula sing apik teng dene dene. Wis dekne ngentekno ayu, wa akala sababi ayu kula dientekno mbek bojoku. Bareng aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ora bojone, kok enak. Nak anak kula dirumat dekne, ndok sia-sia. Wong jenenge wong lanang iso ngrumat anak. Tak nak terumat kula ya sia-sia wong aku ora di dhuwit. Sing jelas hukumnya aja tolak. Tukut Nabi gelo pabrak. Nabi wonge jujur, Nabi wapian kang ora kaya mubalig terus ngomong hukum ora ali-aline ngomong. Nabi mboten kerso. Ya wis ngono sih, pokoke sementing aja kumpul sih ora ana hukume. Ngono terus ngantek pentel terus ujug-ujug Nabi mlebu kamar. Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan. Jenengan tak lapor pangeran kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak apa? Wakhir sujud. Sujud ya Allah, bahwa zihar kayak tolak itu tidak fair. Pangeran diterang loh, tahun ini. Ini yang itu kacau. Melani kena dilawan bojomu, pangerannya dilawan. Pangerannya, wah warang itu warang. Sujud dengan ini, ya Allah ini hukum gak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Bareng-bareng sujud nangis, tapi wonge ikhlas. Jibril turun ning Rasulullah nurono surat Mujadilah. Manane Mujadilun wong lanang gak, tapi Mujadilah turun wedok sing mbadoni Kanjeng. Akhire pas sawetu sowan Nabi, Nabi mukmeng sembuh. Qad unzilat fiki. Wis diturunen kuwi ayat iki. Qad sami Allahu qawlallati. Dadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah apa qawlallati ing pengucape wedok tuja dilukasing bantah kuwi. Fi zaujia ing dalam bab urusan bojone. Jadi dia ini demi mempertahankan bojone ngelabrak Rasul, gak terima ngelabrak pengiran ini uang itu. Lo Mujadilah mana nih Mujadilah debat sing kasar mana nih? Buatan musawaroh kang redaksi ini pengiran madu nih melani kayak Jono mana nih madu nih ku nada nih tinggi terus ngawur lo jadi ngabrak. Wah akhirnya terus dihar dibatal lo bahwa dihar itu tidak tolak. Jadi yo berjasa dia ini. Nah, terus singkat cerita, wong iki sepuh. Haulan akhirnya sepuh. Masyhur nggone riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin niku mau liwat dengan pasukane. Dicegat mbek Haula wis tuwek, wis renta, wis bungkuk. Kontane Umar dicekel khitam ngopo? Kendaline. Nggih, kengkange tali kekange. Umar dikandani ku dilu, itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nek omong ora iso ngakhiri. Iku sukunane kulo. Iku ora wong Indonesia, ora wong Arab. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh apenteke wektu dhuwur, santek meh setengah 3 utawa jam 3. Pokoke sedurunge dhuwur nganti meh entek wektune dhuwur, anggape jam 11 sampai meh jam 3. Wah, pasukane ngamuk. Piye, Umar? Akhire bareng meh dhuwur ngapunten kene iki. Entek dhuwur. Ngapunten kene iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terusno. Rasopane ngono pasukane Umar tanya, "Limadha ya Amirul Mukminin?" Masyhur jan. "Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah Haulah yang ketika protes didengar langit 7." Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau mendengar? Pengiran wae min fauqi sab'i samawat dari langit 7 rungokno Haulah. Kok aku terima Umar? Gang, umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno sak entek omongane. Piye gitu. Lah mlane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umumnya wong maca Mujadilah ya Jadal Joko minter, terus biasa wae. Wong kula sing pinter melok bodho. Dikane guys, agak tak kaya wae guys melok bodho. Kula kita pinter ya pas mulang ini, bar iki wis bodho menes. Wis mergo mau kepengin mlebu aksaru ahli jannah napa? Jadi akhirnya napa? Budi ngedikane pangeran wa ma ja'al azwajakum la itu zahiruna min dunna napa? Ummahat. Bon, jadi ini jelas ya. Jadi zihar itu tidak sama dengan tolak. Kama kodin berkoro dikrokan dan sebut apa ma fil mujadilati atau fil mujadilati dalam surat Mujadilah atau surat apa? Mujadilah. Tapi sami lah. Mujadilah lagi sami. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah kaulalati tujadilu. Tujadilu kang bantah sopolati. Berarti isim fa'ilin apa? Mujadilah. Sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan orang gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udaiin dilafat atiya jam udaiin wa utai dai ku man wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat iku dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan wa hakikat ora iso misale anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kan anak kandung ra iso. Dalikum temong kono kono kafe u kau lukum pengucap siro kafe bi afa itu melan cangkem cangkem siro kafe. El Yahudi terusnya Yahudi wal munafikin lan munafikin. Paulu podo komentar sopong Yahudi lan orang munafik. Lama tazza wajah semangsa ini kai sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kai Zainab yang Zainab. Cinta Jahsen kang dadi anak Jahs. Allah dikang kan kanat kang ono sopo Zainab iku tah imro'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin apa? Harisah. Allah dikang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sopo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paulu podo ngucap sopong Yahudi lan orang munafik ini. Kamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipe anak angkat kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid duwe bojo jenenge Zainab. Nah, berhubung Zainab iku maak bojone Zaid dianggap mantune kanjeng bareng Nabi nekai Zainab dikomentari Muhammad nekai mantune, napa? Muhammad nekai mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo sangka anak ang. Lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kan kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak mulai nikahi bojone Hasan misalnya kok anak kandung. Tapi nek anak angkat angsal. Mulane nggone Quran disebut wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cawedok sing dadi bojone anak kandung. Napa? Wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus budine kalau podo komentar sopo wong Yahudi lan wong munafik, taza wajah ngamini sopo Muhammadun Muhammad imro atab nihi ing bojone anak Muhammad. Padahal hakikatnya orang anak kanjeng Nabi, tapi anak angkate kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali, hubungan musoharoh ya enggak ada. Berarti hakikatnya Zainab wong liya total lopo mantu, wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongkong gorohna hum ing wong Yahudi lan munafik sapa wa ta'ala fidzalika ing mongkon-mongkon kabeh. Wa wa ta'ala ya kulo dawuh sapa wa ta'ala al-haqqa ing dawuh sing hak. Fidzalika ing dalam babakan mongkon-mongkon anak angkat lan dihar. Maksude fi dzihar lan wa fit tabani, maksude dzihar ya dibatalo ora setingkat tolak, taban ya dibatalo enggak setingkat anak kan kandung. Wani hati-hati ge, pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat itu hati-hati. Mereka ada hukum rane kato. Kalau balik-balik matur. Misalnya kalau me anak angkat cawedok atau calanan. Terus diarani misalnya Sri binti Bahak. Bareng cahiku gede roe binti aku. Ape sholat salim be aku. Ya kan tetap saya tidak mahrum sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya. Berarti wudunya batal nggak? Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape salat wis umur balik salim mbek bojoku. Batal enggak? Batal. Dia ngira enggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam tuh melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang enggak dinisbatkan ke bapak aslinya, Les. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, napa? Misalnya kowe ngranti anak, meh anak, tapi arane iki anake iku. Tak pek, tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu diselakan Sri binti enggak boleh, tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge ut'uhum li abaihim wa aksatu indahu. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong-wong, lah nek tak omongi kok tersinggung, ora usah iki hukume pangeran mesti luweh mas. Lah, saiki kudu yakin ainul yakin hakul yakin aku hukume pangeran luweh napa? Mulanya kula nu keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu belum potensi nak cai kirar roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya karena adiknya agak kumput. Kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro setelah saya fatwa seperti ini ada anak kecil itu lelaki dipe anak angkat wong Jakarta sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran di Cah Bojonegoro. Untung diselamatkan no pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah ini, wah aku kenal. Koyok aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Gara-gara dia pakai nasab. Jakarta, dia pacaran taunya ya Cah Bojonegoro pacaran be kata coba. Andikan tuh sampai kawin kah? Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga, coba anak itu sudah akil balik bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim, ya enggak? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li'abaihim, harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa? Nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis. Engko anak segede tak kandhani, nah saiki tersinggung. Enggak usah begitu. Hukumnya Allah pasti yang terbaik. Kok masalah faraid, lidzakari misu hadil unsa, itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan tuh yang calon ganti bapak harus warna biru. Ya Pak saya ridho. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari misu hadil. Enggak usah kayak sekarang emansiasi. Kesamaan gender begitu, itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan dua, anak saya perempuan satu. Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas, nanti tetap ketemu tiga. Berarti Hasan bawa dua, istrinya bawa satu, tiga. Sama, anak saya yang perempuan dapat satu, dia dapat suami yang mendapat dua. Ada kan sama-sama hukum Islam, kan gak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggawa apa-apae mletene ra karuan. Saiki misale cah wedok diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, nggo bal-balan sing lanang. Wong ora nggawa apa-apae mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita ulah tadruna ayuhum akrobulakum naf'a faridotam minawo. Jadi Allah wis pirsa nak faraid ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perubuk kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Fakih ini harus kita tinggalkan. Mangsamu Allah ape so, pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayuhum akrobulakum naf'a. Wis faraid yo wis ngene iki kowe ora roh ndi sing mas. Lah aku iku pangeran aliman hakimah sing luwih bi muni nggih kowe kok ora gelem ana emansipasi kesamaan gender lan mangsamu kesamaan gender sing ngomong-ngomong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu macake padha celanane padha macone lanang mbek wedok nganti ra ono bedane. Lah mereka berpikir gitu pancen adate ngono sing wedok celananan sing wedok kathokan cekak sing lanang kathokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mbek sing ana-ana. Nak goblok kok aja-aja. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah apa? Aja-aja. Ana-ana. Dadi pangeran wis pirsa, mulane ning faraid nganti Allah ngendikan lidza karim sholatun san fa ingunan san fokusnata ini falahun nasru sama taraku ingkarat wahitan falahan sabruse sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Naf'a, kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih maslah. Lah anak podo-podo raro samina. Wow. Makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Sale ta wedok sering ditukokno dolanan. Wong tak hitung biayane iku podo. Anakku kan lanang kan enggak seneng dolanan. Mangga ibu ya seneng wis pokoke calane. Sik wedok iku. Sampeyan warisane sithik temu iki cuma wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yo larang, klambine yo. Anak kula lanang tukar klambine ning pasar iso oke. Tenang ya sedene ora terus. Nek wedok tukare mboten purun milih. Terbaru terkini wis. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis karo gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Mulane Allah wis pirsa nak faraid tapi digugat iki. Mulane ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Nah, aku ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mulane sebenarnya apa sami na. Nurut aku. Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut bedat sing duwe langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah di kang tabana kang anak angkat bu ing lagi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan niku. Fa agdaba mongko ngorohno hum ing akeh sapa wa ta'ala wa wa hu ta'ala. Fi dalika ing dalam mongkon-mongkon tabani lan napa? Dihar fi hukmit tolak ya. Jadi rujuke fi dalika fi tabani lan dihar fi hukmit tolak. Wa wa hu ta'ala ya qulu dawu sapa wa ta'ala al-haqqa ing dawu sing hak fi dalika ing dalam mongkon-mongkon kabeh. Nah, buatan ngaji. Fa'adha pomo fidalik eng dalam mengkono mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wawo dawo yaku dawo sobat Allah al takon hak fidalika eng dalam iptolit tabani lan iptolit dihar fi hukmit tolak. Maknanya Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak. Nama setingkat tolak. Wa wa ta'awwa yahdinu junna sapa ta'ala asabila ing dalane sabila haqi ing dalan hak. Ini kula waca ngene sak paket mriki. Lakin utuhum, tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat, mbok undang li abahim kesuwe nasab bapak asline anak ang. Kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu, kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya, utuhum li abahim. Huwa utawi doa li abahim to huwa utawi nidak li abahim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tiksi luwe adil indawai mungi Allah. Saiki fa'ilam ta'alamu mongkolamun orang ngerti siro kabe abahum yang bapaknya mereka. Misalnya kamu temukan di jalan kue raroh bapaknya sopo fa'ikhwanukum mongko panggil seduluran siro kabe fidi ini dalam agomo wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat siro kabe anggapnya banu amikum. Jadi gampangane ngene ono anak ditemokno ning dalan bapaknya ndak diketah. Wih, buat rumah nganti gede. Yo alat eh, cung kau nak undang aku lek we yo. Pokoknya cung muni bapak nak undang aku lek utawa man. Butuh we itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak. Karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu panjang lah panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu tidak. Bapaknya asli. Kalau enggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le toman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula iki ora ponakan kula kabeh. Angger ngundang wong luwih tuwa ya. Le. Ya susah ya apa? Le selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Ono cak wayu menarik ngundang Mustafa ya lek gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane. Mesti aku ya ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya umume ngono anger setuwe ya. Lek engko misale rukun ismanen, Mbah. Ngono iku apa terus putune? Kan ndak. Lek ku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae banu am iku misalnya Jawa udang lek tadi pokoknya dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak as. Nah soal kok tapi kok tersinggung radhi bapak tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita tidak rubah tetap dia nyaman saja. Apa kok orang dirumat majikan ini Jakarta tetap nyaman agar majikannya apa sih dirumat kan nyaman tanpa kita harus memanggil bapak enggak udang di bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya. Dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan. Karena apa? Majikannya apa? Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan gak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Faham gitu maksudnya? Faham gitu? Awas nara faham. Tapi ya mau nara faham terus dia mau ambil jenak. Ini jelas aturannya. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Fa'illam ta'alamu abahum fa'ikhwanukum. Fiddini wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya diceluk anake paman. Misalnya jek cilik niki fatuhum bima datil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun mafani utlaqu min jumlat Ibnu al-Ambal makna di dalam ta'rifu nasabah sasin wa aratum khitab faqulu lahu ya ibna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat. Gak tahu bapake. Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yapna akhi utawa ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak. Mereka kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane enggak mengikat. Lho iya to nggih, misale kowe di anak angkat, ngundang kowe wis man, paman to lek. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis enggak masalah mergo pokoknya kan bapak, paham nggih? Mulane dawuh Allah taala undang fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Misale istilah disebut banu amikum, anake paman. Nah, biasanya kowe nak ngundang anake paman lho. Lek kan? Atau akhi anak itu dulur ini. Pokoknya sing bangsa ngono niku. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salan ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima indal perkara akhto tukang salah sira kabeh bi iklan ma fidalika indal mengkono-mengkono kabeh. Manane fitia tadi asal zaman dhisik. Ngaku-ngaku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin ma walakin fi ma tapi ini dalam perkara ta'amadat kang jarapa kulub hukum ati-ati sira kabeh fi ing dalam ma wa huwa utawi utawi ma ta'amadat iku badan nahi wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dhewe pangeran tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang mlane kula suwun sing ngaji teng mriki nak ana wong mek anak angkat nak sampean keluarga ta tangga wis dikandani api-apian nah iso dilatih tetep kenal nasab aslinya. Misalnya kepukso kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang enggak boleh karena sudah ada larangan disebut. Wala kimata ammadat kulubukum fihi wawa badan. Nah iya, saya usai dilarang ya juga lakoni meneh. Wa kanalan ono sopa Allah wa wafuran akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kalikum sange pucap sira kabeh qoblanah yusdurunge penyegahan rahiman tur akeh welase bikum kan sira kabeh fidalika ing dalem kono-kono badan iki dados nginjang kali pokoke malam Selasa kalian Selasa iki libur iki kula mung langsung wangsul subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi dzata kalimati Thank you.